Apakah kau dengar jerit umatmu di sela tebalnya debu? Hei Tuhan, adakah kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar galunggu? Cerita pembantaian orang desa, yang jelas hidup tak manja. Hei Tuhan, katanya engkau maha bijaksana, tolong galunggu pindahkan ke kota, di mana tempat segala macam dosa. Berapa bar kau datangkan pada mereka di sana? Begitu murka, sungguh tak mengerti. Hingar tangis karena asapmu, setiap detik suka berpacu. Semakin keras jerit tak kuat dari mereka yang resah bertanya, adilkah keputusanmu? Hancurkan kau caraku.